Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar thumma amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada pagi hari ini 8 Rabiul Akhir 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 16 Desember 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas biidznillahi taala karya dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang menjadi pembahasan rutin kita, ingin saya mengingatkan tentang beberapa faedah dari majelis ilmu yang didatangi oleh para talabatul ilm, oleh para penuntut ilmu. Di sana terdapat sekian manfaat yang telah dijelaskan dan disebutkan oleh para ulama kita, karena mereka yang mendatangi majelis-majelis ilmu, artinya mereka yang sadar bahwa hakikat dari diri mereka adalah sebagai seorang insan yang jahul, sebagai seorang insan yang penuh dengan kejahilan. Seperti yang telah kita sebutkan pada banyak majelis, bahwa ketika seorang sudah masuk ke dalam amalan besar yang namanya talabatul ilm, maka paling tidaknya dia akan melewati 3 tahapan. Tahapan pertama di mana dia akan mendapati dirinya sebagai seorang yang paling alim, sehingga dia akan meremehkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dia telah mengetahui hukum ini dan hukum itu. Dia telah mengetahui ayat ini dan ayat itu. Dia telah mengetahui hadis ini dan hadis itu. Dan sekian banyak perkataan para ulama as-salaf. Maka ini tahapan yang pertama pada majelis yang dia datangi. Berjalan waktu, 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 7 tahun, 8 tahun, maka mungkin dia akan masuk kepada tahapan yang kedua, yang dia akan menyadari ternyata dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang jahil. Ini tahapan yang kedua. Sehingga ilmu itu dia sadari banyak yang masih belum dia kuasai. Banyak yang masih belum dia ketahui. Apakah dari bahasa Arabnya atau ilmu-ilmu alat yang lainnya atau fikihnya, akidahnya, manhajnya dan yang seterusnya, banyak yang belum dia bahas. Banyak yang belum dia pelajari. Maka berjalan lagi, dia terus menuntut ilmu syar'i. Akhirnya dia sampai kepada tahapan yang ketiga, di mana tahapan inilah tahapan yang paling tinggi. Dia akan menyadari bahwa talabul ilm, amalan yang dia lakukan selama ini, seakan-akan tidak memberikan ilmu sedikit pun pada dirinya. Ada faedah-faedah ilmiah, ada ilmu-ilmu yang bermanfaat, bisa dia amalkan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan kejahilan dia pada syariat Allah Subhanahu wa taala secara umum, itu jauh lebih banyak. Maka dia akan mendapati dirinya sebagai orang yang benar-benar tidak memiliki ilmu. Ini sampai kepada tahapan yang ketiga. Sehingga dia akan melihat kepada orang lain sebagai orang lain, sebagai sahabat, sebagai sesama penuntut ilmu, yang ayo kita belajar bersama. Dia tidak akan mengangkat, tidak akan membusungkan dadanya di hadapan teman-temannya. Tidak akan menganggap remeh orang-orang lain yang di sekitarnya. Ah, kamu baru belajar ini, baru belajar itu. Hafalan kamu baru sekian-sekian, tidak. Padahal mungkin pada tahapan yang ketiga dia sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Dia sudah menghafal sekian ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ilmu-ilmu tersebut menjadikan dia seorang yang mutawadhi. Maka faedah yang bisa kita ambil dari amalan talabatul ilm adalah ketika ilmu tersebut mengantarkan dia sebagai seorang yang mutawadhi, rendah diri. Faedah yang kedua, pada majelis-majelis ilmu yang dia hadiri, dia bisa mendapati teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seorang itu berada pada agama sahabatnya, agama kawannya, agama teman duduknya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaknya salah seorang dari kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, lihatlah, salah seorang dari kalian harus melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman duduk, siapa yang dia jadikan sebagai sahabat. Allah Subhanahu wa taala pun telah mengisyaratkan di dalam ayat yang mulia di dalam suratul Kahf, ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk kita bisa bersabar ketika berteman dengan orang-orang yang memberikan balasan yang banyak, nasihat yang banyak, pengaruh dari amalan-amalan kebaikan yang banyak darinya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, sabarkanlah dirimu ketika dirimu itu berteman dengan orang-orang yang banyak dalam beramal soleh. Teman-teman yang baik ini akan membawa kita menuju kebaikan pula. Teman-teman yang soleh akan mengantarkan kita untuk juga dekat dengan amalan-amalan ketaatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian para ulama, as-sahibu sahibun, yang namanya teman duduk itu akan membawa kita. Tergantung, teman duduk kita baik akan membawa kita kepada perkara yang baik. Teman duduk kita orang-orang yang jelek akan membawa kita kepada perkara-perkara yang jelek. Wal'iyadzu billah. Bahkan Al-Imam Al-Hasanul Basri alaihi rahmatullah telah memberikan sebuah wejangannya, sebuah pesannya kepada kita. Berkata beliau alaihi rahmatullah, istakthiru minal asdiqa'il mu'minin as-salihin. Wahai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istakthiru, perbanyaklah. Minal asdiqa'il mu'minin as-salihin, dari teman-teman duduk yang mukmin, teman duduk yang saleh. Fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena nanti di yaumul qiyamah bisa jadi teman-teman yang soleh tersebut, teman-teman yang mukmin tersebut memberikan syafaatnya kepada kita. Ini nasihat petuah dari Imam Al-Hasanul Basri, yang mana beliau Seperti sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya jilid yang ke-8, mengatakan hal ini untuk bisa para talabatul ilm itu memiliki, selain dia menuntut ilmu syar'i, dia juga harus memiliki teman-teman duduk yang baik, sahabat-sahabat yang baik, sehingga bukan hanya sekedar datang di majelis ilmu kemudian faedahnya dia catat sendiri kemudian dia pulang begitu saja ke rumahnya, ke tempat asalnya, kembali kepada keluarganya tanpa berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kita tidak memberikan rekomendasi kepada semua orang yang hadir di majelis ilmu, pastilah orang-orang soleh, pastilah mukminin, hakikiyin, tidak. Tapi paling tidaknya kita bisa memilah dan memilih mana teman-teman kita yang bisa memberikan nasihat apabila kita terjatuh dalam kesalahan. Masa iya dalam satu majelis ilmu seluruhnya tidak bisa kita jadikan sebagai seorang teman. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadah. Sabarkanlah dirimu untuk bisa berteman dengan orang-orang yang selalu taat kepada Rabb-nya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petangnya, selalu mereka mengisi waktu-waktu mereka dengan amalan-amalan soleh. Dekatilah teman-teman tersebut. Bukan artinya teman-teman ini akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan amalan-amalan duniawi, keuntungan-keuntungan duniawi, manfaat-manfaat duniawi, tidak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat wasbir, bersabarlah. Artinya dengan teman yang soleh, bukan artinya kita berteman dengan seorang yang kamal, berteman dengan seorang yang sempurna akhlaknya, sempurna kepribadiannya, dia tidak memiliki kesalahan, tidak. Tetap yang namanya Bani Adam, kullu Bani Adam khata. Sesoleh apapun, sebaik apapun sahabat kita, pasti dan pasti dia akan terjatuh di dalam kesalahan. Tapi bukan artinya kita tidak memiliki teman, kita tidak memiliki sahabat, kita tidak menjadikan teman-teman duduk mereka yang selalu melakukan kesalahan, tidak. Mereka yang terjatuh dalam kesalahan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk kepada al-haq, mendengar petuah, mendengar nasihat, tidak sombong, ini menjadi teman-teman yang baik. Ketika kita di majelis ilmu berteman dengan dia, dekat dengan dia, ketika keluar ambil nomornya, ambil kontaknya untuk bisa terus langgeng hubungan-hubungan tadi. Istakthiru, kata Imam Hasan al-Basri, perbanyaklah teman-teman al-asdiqa al-mu'minin as-salihin, teman-teman kita dari kalangan mu'minin dan orang-orang soleh. Barangkali mereka bisa memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumul qiyamah. Ikhwati fillah yara'akumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari al-adabul mufrad. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki bab yang disebutkan oleh al-imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, babun al-waladu mabkhalatun majbanatun. Sebuah bab yang menjelaskan bahwasanya seorang anak itu bisa menjadi penyebab kedua orang tuanya menjadi orang yang bakhil, kikir, pelit, tidak ingin mengeluarkan hartanya. Ketika diminta untuk bersedekah, saya ingin menyimpan harta saya untuk anak dan keturunan saya. Majbanatun, dan anak tersebut bisa menyebabkan kedua orang tuanya menjadi seorang yang pengecut, penakut. Ayo kita turun ke medan jihad, ayo kita bela kaum muslimin, ayo kita tinggikan kalimat la ilaha illallah. Dia meminta uzur. Kenapa? Karena ada keluarga saya yang di rumah, anak-anak saya yang di rumah, yang barangkali kalau saya mati syahid, siapa yang bisa memberikan nafkah kepada mereka? Jadi pengecut dia, jadi takut. Ini berdasarkan tabiat dasar, fitrah yang telah kita sebutkan penjelasannya pada pembahasan yang telah lalu. Dan hadis yang telah kita bahas adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan tentang kondisi ayahanda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, yang telah kita jelaskan bagaimana seorang Abu Bakar terlepas dari keumuman manusia yang menjadi bakhil dan pengecut disebabkan karena anak-anak mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda seperti mayoritas dari orang tua-orang tua yang ada di muka bumi ini. Beliau sangat mencintai sang putri. Beliau sangat mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi kecintaan beliau tidak menjadikan beliau bakhil untuk mengeluarkan, mensedekahkan, menginfakkan harta-harta beliau. Begitu pula tidak menjadikan beliau sebagai seorang yang pengecut untuk menahan dirinya dari berjihad fi sabilillah. Hadis kedua yang telah kita baca dan kita jelaskan sedikit adalah hadis dari sahabat yang mulia Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika ada seorang yang datang dari penduduk negeri Irak bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang hukum membunuh seekor nyamuk. Faqala mimman anta? Dari mana engkau datang? Faqala min ahli al-Iraq. Aku berasal dari negeri Irak. Faqal, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan unzuru ila hadza. Abdullah bin Umar mengatakan kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau, murid-murid beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, lihatlah kepada orang ini. Yas'aluni an damil ba'udah. Dia bertanya kepadaku tentang hukum membunuh seekor nyamuk. Wa qad qatalu ibnan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Padahal penduduk Irak telah membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lantas Abdullah bin Umar mengatakan aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, huma raihanataya minad dunya. Al-Hasan wal Husain adalah dua perhiasanku di dunia ini. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan huma raihanataya minal jannah. Al-Hasan wal Husain keduanya adalah dua perhiasan yang aku miliki yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan dari surganya. Kecintaan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Al-Hasan wal Husain adalah kecintaan yang sangat. Akan tetapi kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah kita, mendidik kita agar kecintaan kita itu jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita boleh mencintai anak-anak keturunan kita, putra-putri kita, istri-istri kita, boleh. Tapi ketika dihadapkan kecintaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan untuk berinfak, bersedekah, berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, tentunya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus di atas segala-galanya. Maka dari hadis yang sahih ini, hadis yang kedua dalam bab ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bagaimana kecerdasan dan ketelitian seorang Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar yang ketika itu sebagai seorang mufti, karena beliau sedang ditanya tentang sebuah permasalahan. Wahai Abdullah bin Umar, apa hukumnya membunuh seekor nyamuk? Beliau tidak langsung menjawab. Dan ini ada isyarah yang menunjukkan kepada kita bahwa seorang mufti, seorang yang menjawab pertanyaan, tidak boleh tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan yang ada. Harus dilihat betul situasi dan kondisinya. Abdullah bin Umar tidak langsung menjawab, akan tetapi bertanya kepada sang penanya, mimman anta? Dari mana engkau datang? Dari mana engkau berasal? Maka sang penanya tadi menjawab, min ahli Irak. Aku berasal dari negeri Irak. Menunjukkan kecerdasan dan ketelitian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apabila beliau wal'iyadzubillah sebagai seorang yang ceroboh, akan lantas menjawab begitu saja, hukum membunuh seekor nyamuk adalah demikian, demikian, demikian. Tapi tidak bagi Abdullah bin Umar. Dari mana engkau datang? Dari Irak. Karena memang ketika itu fitnah yang terjadi di tengah-tengah penduduk Irak tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bagaimana penduduk Irak melakukan dosa yang sangat luar biasa besarnya ketika mereka bersepakat, penduduk Irak bersepakat untuk membunuh seorang Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhu arda. Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhu arda ketika awal-awal wafatnya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu arda, diangkatlah Yazid ibn Muawiyah sebagai seorang khalifah. Diangkatlah Yazid ibn Muawiyah sebagai seorang khalifah. Maka ada dua sahabat Nabi paling tidaknya yang tidak ingin berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah. Di antaranya yang pertama Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, dan yang kedua adalah Abdullah ibn Zubair. Mereka berdua berangkat menuju kota Mekah, melakukan uzlah, memisahkan diri mereka dari mayoritas kaum muslimin. Abdullah bin Zubair tetap berada di sisi Ka'bah, beribadah, beribadah, beribadah. Ketika itu sudah sepuh Abdullah bin Zubair, sudah akan dekat dengan kematiannya, sudah tua Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu arda. Berbeda dengan Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma, beliau berada di kota Mekah akan tetapi melakukan aktivitasnya seperti biasa. Datang satu surat, dua surat, tiga surat yang berasal dari penduduk Kufah. penduduk kota Irak atau negeri Irak, yang mana isi dari surat-surat tersebut yang sering sekali dikirimkan oleh penduduk negeri Irak kepada Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma, berisikan ayolah Al-Husain bin Ali kembali ke negeri Irak, kembali ke Kufah. Kita akan berbaiat, seluruh penduduk Irak akan berbaiat kepada dirimu, dan kita akan meninggalkan seorang Yazid ibn Muawiyah. Surat pertama yang berisikan hal tersebut yang disampaikan kepada Al-Husain ibn Ali datang dari seorang fattan yang bernama Abdullah ibn Sabah, seorang Yahudi yang masuk ke dalam Islam, menyusup ke dalam barisan kaum muslimin dari negeri Yaman, yang nantinya akan ada kisah berkaitan dengan firqah As-Sabaiyah. Maka ketika Abdullah ibn Sabah datang menemui Al-Husain ibn Ali, menyampaikan surat pertama, surat kedua, surat ketiga, terus berdatangan surat demi surat, semuanya berisikan kurang lebih sama, yaitu meminta Al-Husain ibn Ali kembali ke negeri Irak, ayo kembali agar kita bisa berbaiat menjadikan engkau sebagai seorang khalifah. Maka Al-Husain ibn Ali memiliki sebuah ijtihad. Beliau mengirimkan sepupunya yang bernama Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil, berangkat engkau wahai Muslim ke negeri Irak. Sampai ke negeri Irak, ternyata Muslim ibn Aqil disambut dengan sambutan yang luar biasa oleh penduduk Irak ketika itu. Disambut dengan sambutan yang luar biasa. Bahkan dikisahkan dalam Kutub Al-Mu'arrikhin, kitab para ahli sejarah, 18.000 penduduk negeri Irak berbaiat di bawah tangannya Muslim ibn Aqil sebagai pengganti Al-Husain, karena Al-Husain belum mau datang, beliau mengirimkan utusannya. Maka berbaiat di bawah kekuasaan Muslim ibn Aqil, 18.000, jumlah yang luar biasa ketika itu. Maka Muslim ibn Aqil mengirimkan surat kepada Al-Husain ibn Ali yang ada di kota Mekah radhiyallahu ta'ala anhuma, ayo Husain, kita harus berangkat, atau engkau harus berangkat ke negeri Irak. Engkau harus menjadi seorang khalifah pengganti Yazid ibn Muawiyah. Singkat cerita, Al-Husain sudah ingin berangkat. Di hari-hari beliau ingin berangkat, menyiapkan segala macam bekalnya untuk menuju ke negeri tersebut, beliau ditemui oleh seorang sahabat Nabi yang tersisa ketika itu, yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menahan Al-Husain, jangan wahai Husain, jangan engkau tinggalkan kota Mekah, karena di negeri Irak tersebut tempatnya fitnah. Aku pernah mendengar Nabi SAW demikian-demikian, disampaikan hadis Nabi SAW tentang perpecahan yang akan terjadi besar-besaran bersumber dari Kufah, negeri Irak. Aku khawatir engkau akan terbunuh di sana. Disampaikan secara terang-terangan oleh Abdullah ibn Umar, dinasehati, nasihatu akhin ila akh, nasihatil qalb ila qalb. Sempat mengurungkan niatnya Al-Husain, akan tak berpikir lagi, akhirnya tetap pada niat awalnya, ayo berangkat, bismillah. Berangkat menuju negeri Irak tersebut. Sampai singkat cerita, ternyata Muslim ibn Aqil ini ditipu dan dikhianati kekuasaannya oleh penduduk negeri Irak, yang akhirnya Muslim ibn Aqil terbunuh, dipenggal lehernya oleh salah seorang dari penduduk negeri Irak. Yang mana sebelum terbunuh tersebut, Muslim ibn Aqil meminta satu orang yang bernama Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk menyampaikan pesan ini kepada Al-Husain. Suruh Husain berhenti, jangan sampai dia masuk ke negeri Irak, karena mereka ini semuanya al-kha'inun, pengkhianat, ingin membunuh Al-Husain ibn Ali. Tolong sampaikan kepada Al-Husain berita ini. Ternyata sampailah berita ini kepada Husain bin Ali di tengah-tengah perjalanan beliau menuju negeri Irak. Sampai utusan dari Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, sampai kisah tersebut kepada Al-Husain ibn Ali. Akan tetapi itu tidak menggetarkan Al-Husain ibn Ali untuk tetap melanjutkan perjalanannya menuju negeri Irak. Sampai kepada sebuah tempat yang bernama Karbala. Tempat apa ini, kata Al-Husain ibn Ali? Daerah ini namanya Karbala, wahai Husain. Al-Husain ini sudah memiliki niat yang berbeda. Ketika awal niatnya beliau berangkat ingin menggantikan Muslim ibn Aqil untuk dibaiat dan beliau akan menjadi seorang khalifah radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika mendengar pengkhianatan penduduk negeri Irak, beliau melanjutkan perjalanannya untuk membumi hanguskan, menghancurkan penduduk negeri Irak karena telah membunuh Muslim ibn Aqil radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Maka ketika sampai di tanah Karbala, disebutkan oleh salah seorang pengawal Al-Husain, ini tanah ini atau daerah ini namanya Karbala wahai Husain. Maka Husain mengatakan, karbun wa balaun, karbun wa balaun, tempat ini adalah tempatnya kesulitan dan bala, musibah akan datang di tempat ini. Itu yang diucapkan oleh Al-Husain ibn Ali ketika ada di tanah Karbala. Ternyata benar, datang pasukan dari negeri Irak yang ketika itu dipimpin oleh Ubaidullah ibn Ziyad, seorang munafik yang juga membakar pasukan negeri Irak atau penduduk negeri Irak untuk membunuh Muslim ibn Aqil. Maka Ubaidullah ibn Ziyad menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas terbunuhnya Muslim ibn Aqil. Sampai di tanah Karbala, akhirnya pasukan Ubaidullah ibn Ziyad juga menghabisi pasukan Al-Husain ibn Ali. Semuanya terbunuh. Orang-orang yang berada di pasukan Al-Husain ibn Ali, sisa satu orang, sisa Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada yang berani mendekati beliau. Karena tahu, beliau ini adalah cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggores, melukai sedikit saja tubuhnya berarti melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan untuk kita mencintai ahli bait, mencintai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada orang yang membunuh berarti mendatangkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berani. Sampai datang satu orang yang memang diperintahkan oleh Ubaidullah ibn Ziyad ini, yang bernama Ashimr. Dia benar-benar memiliki niat yang sangat jahat kepada Al-Husain ibn Ali, yang akhirnya terbunuhlah wal'iyadzubillah Al-Husain ibn Ali di tanah Karbala tersebut. Setelah 3 hari 3 malam beliau bersendirian. Bersendirian, tidak ada yang berani mendekati. Seluruh pasukannya sudah mati semua. Mati dalam keadaan syuhada biidznillah ta'ala. 3 hari 3 malam bersendiri, datang utusan dari Ubaidullah ibn Ziyad yang membunuh dan memenggal kepala Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Jahatnya penduduk negeri Irak. Dan mereka bersepakat untuk melakukan pengkhianatan tersebut. Maka dalam hadis yang sahih ini, ini kan kisah yang lama, mungkin generasi yang berikutnya yang tidak ikut-ikutan dalam pembunuhan Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma datang kepada Ibnu Umar bertanya dengan pertanyaan yang ringkas, apa hukum membunuh seekor nyamuk? Dari mana engkau? Dari negeri Irak. Marah Abdullah ibn Umar, masih mengingat kondisi Al-Husain ibn Ali yang terpenggal kepalanya, yang dibunuh oleh penduduk negeri Irak di tanah Karbala. Maka Abdullah ibn Umar mengatakan hal ini, unduru ila hada, lihatlah kepada orang ini, yas'aluni 'an damil ba'udah, dia dengan ringannya bertanya kepadaku tentang darah atau hukum darah dari seekor nyamuk. Waqad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal penduduk Irak bersepakat mereka untuk membunuh Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Ditanyakan kepada beberapa para ulama as-salaf dalam sebuah riwayatnya, bagaimana keadilan yang ada di sisi Abdullah ibn Umar? Kenapa beliau menghukumi orang ini juga ikut dalam peperangan? Bisa jadi orang ini tidak ikut dalam peperangan tersebut. Beliau ini ingin bertanya dengan pertanyaan yang sejujurnya, apa hukum membunuh seekor nyamuk? Tapi dijelaskan oleh para masyayikhuna, para ulama'una, bahwa penduduk negeri Irak ketika itu adalah penduduk yang dipenuhi dengan fitnah. Dan perlakuan Abdullah ibn Umar untuk mengingatkan kembali bagaimana pengkhianatan besar-besaran yang terjadi di negeri Irak, yang seharusnya mereka bisa menolong cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebaliknya mereka bersepakat untuk membinasakan cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa yang luar biasa yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin, yang nantinya dari kelompok Ubaidullah ibn Ziyad keluarlah sebuah kelompok yang bernama Syiah. Kaum Syiah inilah yang sangat bertanggung jawab dengan kematian atau wafatnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Mungkin di zaman sekarang kaum Syiah meratapi, atau mungkin sedih, atau mungkin tidak rela dengan kematian Husain di tanah Karbala. Sampaikan kepada mereka, pelajari dulu kenapa Al-Husain bin Ali sampai wafat di tanah Karbala. Apa yang menyebabkan beliau wafat di tanah Karbala? Jangan kalian seakan-akan mencuci tangan, berlepas diri dari apa yang telah dilakukan oleh penduduk negeri Irak secara umum. Pengkhianatan massal. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari kisah yang ada dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini, bukan artinya beliau tidak adil. Ini orang yang tidak ikut-ikutan, kenapa dijadikan sebagai orang yang seakan-akan juga ikut bertanggung jawab? Tidak, karena pengkhianatannya itu yang luar biasa yang ada di mereka, penduduk negeri Irak, sehingga tidak boleh dilupakan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat-sangat mencintai Al-Hasan wal Husain, seperti yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang telah lalu, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan rekomendasi kepada Al-Hasan wal Husain, Al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahli jannah, beliau berdua adalah pemimpin para pemuda yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka adalah ahli jannah. Selain 10 orang sahabat yang telah diberikan rekomendasi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, asyara al-mubasysyirin bil jannah, masuk ke dalam tambahan orang-orang tersebut Al-Hasan wal Husain. Mereka bil qat'i, dengan penuh keyakinan akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka menjadi pemimpin orang-orang yang masuk ke dalam syurga sementara mereka tidak masuk ke dalam syurga? Mustahil. Tidak akan mungkin. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dari hadis ini pula kita bisa menyaksikan pengkhianatan kaum Syiah, yang mana nantinya kaum Syiah ini akan menjadi beberapa cabang. Di antara cabang yang ada dari kaum Syiah yang ada di zaman kita sekarang adalah kaum Khawarij, yang memiliki pemahaman untuk mengkafirkan pemerintah atau penguasa yang sah. Mereka akan melakukan pemberontakan sebagaimana kaum Syiah ini memberontak Muslim bin Aqil yang sudah mereka bayat. Bayangkan, pemimpinnya dibunuh. Pemimpinnya sudah dibayat di bawah tangan, di bawah kekuasaan Muslim bin Aqil, sepupunya Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Akan tapi tidak selamat dari pengkhianatan mereka, negeri Irak. Maka inilah cikal bakal bagaimana kaum Al-Khawarij juga memiliki akidah yang sama, metode yang sama dalam menilai walatul amr, penguasa. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kata mereka. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang kafir. Kalau orang kafir berarti apa? Dihalalkan darahnya. Ini keluar dari kesimpulan mereka yang sangat-sangat keliru. Maka di antara kondisi ahlul bid'ah wal hawa, kondisi kaum Syiah, kondisi kaum Khawarij, Al-Mu'tazilah, Al-Murji'ah, dan kaum bid'ah wal ahwa, di antara mereka memiliki sifat khusus. Ada sifat khusus yang tidak dimiliki oleh ahlu sunnah dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Di antaranya apa? Di antara sifat khusus yang mereka miliki, dan ini tidak akan ada pada ahlu sunnah wal jamaah, mereka akan benar-benar menjaga amalan-amalan sunnah, amalan-amalan fadail, keutamaan-keutamaan amalan yang kaitannya bukan dengan perkara wajib tapi dengan perkara-perkara sunnah. Wabil muqabil, bersamaan dengan itu mereka menelantarkan perkara-perkara yang wajib. Perkara sunnah mereka jaga luar biasa. Qiraatul Quran dijaga. Bagaimana kaum Khawarij, telah kita sebutkan dalam beberapa majelis yang ada, pembacaan Qiraatul Quran yang ada di sisi sahabat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Qiraatul Quran yang ada di sisi kaum Khawarij. Puasa-puasa sunnah yang senantiasa dilakukan oleh kaum Khawarij itu tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa-puasa sunnah yang dilakukan oleh para sahabat. Dari segi amalan-amalan sunnah jauh, tapi perkara-perkara yang wajib ditinggalkan oleh mereka. Menjaga darah seorang muslim, lebih dari itu menjaga darah cucu kesayangan Nabi SAW, tidak diindahkan oleh mereka. Padahal wajib. Haruma maluhu wa damuhu wa irduhu, kata Nabi SAW. Seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini muslim biasa, diharamkan darahnya untuk kita tumpahkan. Bagaimana seorang cucu Nabi yang paling disayangi oleh beliau? Benar-benar semua itu tidak diindahkan oleh kaum mubtadi'ah wa dhalalah. Ini ciri khusus yang ada di sisi mereka. menjaga perkara-perkara sunnah, menelantarkan perkara-perkara wajib. Wal'iyadzu billah. Dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali alaihi rahmatullah, beliau menjelaskan fadzakara Ibnu Umar dalam mensyarah atau menjelaskan hadis ini, disebutkan oleh Ibnu Umar hadzal khabar bi anna hadzal rajul min ahli al-Iraq. Dijelaskan kepada orang-orang yang berada di sekitar Abdullah bin Umar bahwa orang ini yang sedang bertanya kepada beliau tentang hukum membunuh seekor nyamuk adalah berasal dari negeri Irak. Yas'alu an hukmi damil ba'udah. Dia bertanya tentang hukum membunuh seekor nyamuk. Waqad fa'ala aslafuhu a'zamu min dhalik. Padahal pendahulunya, penduduk negeri Irak secara sepakat mengkhianati khalifah yang ada di sisi mereka, Muslim bin Aqil. Setelahnya mereka mengkhianati dengan pengkhianatan yang massal, telah mengundang Al-Husain bin Ali. Jadi diundang itu sebenarnya bukan untuk dijadikan sebagai khalifah, diundang itu untuk dibunuh. Wal'iyadzubillah. Ini pengkhianatan yang luar biasa dari negeri Irak, penduduk negeri Irak. Maka kata beliau alaihi rahmatullah, qad fa'ala aslafuhu a'zamu min dzalik. Bukan darah seekor nyamuk saja yang ditumpahkan, darah cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqatalul Husain ibnu Ali alladhi syuhida lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah, alladhi syahida lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Mereka berani membunuh seorang Husain ibnu Ali radhiyallahu anhuma yang telah dipersaksikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai penduduk syurga Allah subhanahu wa taala. Wa kana min ahabbin nasi ila Rasulillah. Dan Al-Hasan wal Husain adalah dua orang yang sangat-sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kecintaan kita kepada Ahlul Bait ikhwati fillah yarakumullah adalah bahagian dari keimanan seorang muslim. Dan kita bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita mencintai Al-Hasan wal-Husain sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencintai beliau berdua. Kita mencintai Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardahun. Dan kita berkeyakinan bahwa itu adalah bahagian dari keimanan seorang muslim, yang dengannya seorang muslim akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini itu semua. Akan tapi yang perlu diluruskan, apakah kecintaan seorang muslim, seorang ahlus sunnah kepada ahlul bait mengharuskan mereka untuk ghulu? Ini yang harus diluruskan dari pemahaman kaum muslimin. Kecintaan kita kepada ahlul bait berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minuna hatta yuhibbukum lillah wa liqarabati." Mereka umat Muhammad alaihi salatu wasallam belum sempurna keimanannya sampai mereka benar-benar mencintai kalian, wahai ahlul bait, wahai para kerabatku. Ucapan ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada paman beliau yang bernama Al-Abbas, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Sampai kaum mukminin, sampai umat Muhammad alaihi salatu wasallam seluruhnya benar-benar mencintai kalian, wahai para ahlul bait. Artinya apa? Artinya bentuk keimanan seorang sunni, bentuk keimanan seorang ahlu sunnah, bentuk keimanan umat Nabi alaihi salatu wasallam harus disertai dengan kecintaan kepada ahlul bait. Kita mencintai Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Abdullah, putra-putri beliau, semuanya kita cintai. Dan kita berharap kecintaan itu bisa menjadikan sebagai amalan soleh, menjadikan berat timbangan-timbangan kebaikan kita kelak di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, malah meringankan. Bagaimana bisa meringankan? Apabila kecintaan tersebut sampai kepada taraf al-ghulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal-ghulu. Hati-hati kalian dari sikap yang berlebih-lebihan. Ahlul bait ibadun lillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka ahlul bait, kerabat Nabi alaihi salatu wasallam adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita cintai. Naam, kita cintai. Tapi apa artinya kita cintai? Apa artinya dengan kita mencintai sahabat-sahabat Nabi atau ahlul bait Nabi alaihi salatu wasallam, artinya kita harus berdoa kepada mereka? Kita meyakini mereka memiliki ilmu tentang perkara-perkara gaib? Kita boleh memanjatkan syafaat kepada mereka? Kita boleh berdoa di kuburan-kuburan mereka? Tidak. Ini sikap ghulu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Saya ambil sebuah contoh untuk bisa mendekatkan pemahaman kita. Kecintaan kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu hal yang wajib, seperti yang telah saya ikrarkan tadi. Dan kita bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala mencintai mereka dengan kecintaan yang sangat. Tapi kecintaan tersebut tidak boleh menyelisihi syariat Nabi kita Muhammad Alaihissalatu Wassalam. Contoh kecil, Al Imam Al Allamah Al Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At Tamimi An Najdi akhir-akhir ini dituduh sebagai seorang yang membenci Ahlul Bait. Tidak suka kepada Ahlul Bait. Keluarga-keluarga Nabi alaihissalatu wassalam atau kerabat-kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dituduh. Kenapa dituduh? Karena ini adalah tuduhan yang dusta. Kenapa beliau dituduh? Karena beliau menyatakan orang-orang yang berdoa kepada Ahlul Bait, meminta kepada Ahlul Bait menjadikan wasilah doa mereka kepada Ahlul Bait, itu dikatakan sebagai seorang yang melakukan kesyirikan. Dan inilah yang hak. Karena kita tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh karena cintanya kita kepada Ali bin Abi Thalib sehingga menjadikan kita memiliki sikap Ali ini adalah seorang yang seharusnya menjadi nabi, bukan Muhammad alaihi salatu wasalam. Ini kecintaan yang berlebih-lebihan namanya. Tidak boleh kecintaan seseorang mengantarkan kepada kemaksiatan, mengantarkan kepada pelanggaran syariat, pelanggaran Al-Qur'an was sunnah. Ini yang dimiliki oleh kaum Syiah yang terlalu membanggakan, mencintai keluarga Nabi alaihissalatu wassalam sampai-sampai menjadikan mereka keluar dari jalur Islam, menjadikan mereka berani untuk berdoa selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada kuburan-kuburan Ahlul Bait mereka berdoa, padahal Allah Subhanahu wa taala katanya wasilah, perantara, karena mereka adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala di sisi lain telah menyebutkan dalam ayatnya yang mulia, ud'uni astajib lakum, berdoalah langsung kepadaku, aku akan ijabah kalian, aku akan ijabah permintaan-permintaan kalian. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bisa mengabulkan permintaan-permintaan kita, karena mereka manusia biasa. Kita cinta, na'am, kita mencintai, akan tetapi kecintaan kita tidak boleh menjadikan kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh dengan tuduhan yang dusta karena beliau mengingkari sebagian amalan-amalan kesyirikan, sebagian amalan-amalan kebid'ahan yang dilakukan oleh sekte Syiah secara khusus dan kaum bid'ah wa dhalal yang lainnya secara umum, dalam hulunya berlebih-lebihannya sikap mereka terhadap Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai para habaib yang mengaku sebagai Ahlul Bait dinyatakan oleh salah seorang dari mereka sepantasnya keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para habaib yang ada di tengah-tengah kalian tidak boleh menginjak tanah, harus digendong kemana-mana. La haula wala quwwata illa billah. Ini ghulu berlebih-lebihan. Kalian mulia, na'am mulia, dengan kemuliaan kalian kita mencintai keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, tapi jangan sampai kemuliaan kalian mengorbankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuduhan dusta kepada Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi Al-Mujaddid. Kenapa? Karena diantara bentuk bukti kecintaan Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi kepada Ahlul Bait, beliau memberikan nama putra-putrinya dengan nama Ahlul Bait secara keseluruhan. Beliau memiliki seorang putra yang bernama Al-Hasan. Beliau memiliki seorang putra yang bernama Al-Husain, Ibrahim, Abdullah, Al-Abbas. Dan beliau memiliki seorang putri yang bernama Fatimah. Dari deretan keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa ini dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab? Karena beliau cinta kepada Ahlul Bait. Beliau ingin menjadi seorang yang sempurna keimanannya. La yu'minun, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka, umat Nabi alaihissalatu wassalam, tidak akan beriman sampai mencintai Ahlul Bait. Maka dengan tegas kita ikrarkan, kita mencintai Ahlul Bait. Ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau. Akan tapi jangan dibolak-balik bentuk pengingkaran kita terhadap keguluan sebagian sekte, keguluan sebagian firqah yang menjadikan mereka sebagai ilah, yang menjadikan mereka sebagai target doa, yang menjadikan mereka sebagai, bahkan Ali bin Abi Thalib dituduh atau dikatakan sebagai seorang yang berhak menjadi nabi. Ini terlalu berlebihan. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliaulah yang diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpilihnya Ali tidak menunjukkan Ali memiliki kekurangan. memiliki aib? Tidak. Tidak terpilihnya Ali, semuanya itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dicampur aduk antara al-haq dengan al-batil. Al-haq biarlah al-haq, al-batil biarkanlah al-batil. Biar kaum muslimin bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, jangan dicampur aduk. Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, hanya satu putra beliau yang namanya keluar dari Ahlul Bait yang bernama Abdul Aziz. Selainnya nama-nama Ahlul Bait, Al-Hasan wal Husain, Ibrahim, Abdullah, Al-Abbas, ini semuanya Ahlul Bait Nabi alaihi salatu wasallam, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait, dan nama putri dari Fatimah bintu Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari sisi mana kita bisa mengambil kesimpulan beliau orang yang benci dengan Ahlul Bait wal iyad billah? Oleh karenanya khotib fillah yarakumullah, kalau kita melakukan kritikan kepada beberapa pihak, harus dengan dalil, harus dengan hujjah, harus dengan bukti-bukti yang nyata. Jangan katanya, jangan sampaikan hawa nafsu dengan apa yang ada di bantahan-bantahan atau klarifikasi-klarifikasi kita. Sampaikan dengan ilmiah. Ini pembahasan yang harus dibahas dengan ilmiah. Jangan ada unsur hawa nafsu di dalamnya. Maka khotib fillah yarakumullah, disebutkan faedah berikutnya oleh Al-Syeikh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali alaihi rahmatullah, wa fil hadithi dalilun ala jahli hadha sa'il an hukmi damil ba'udah. Dalam hadith ini kita bisa mengambil sebuah faedah tentang kejahilan seorang penanya tersebut tentang apa hukum membunuh seekor nyamuk. Bil munasabah, hukum membunuh seekor nyamuk adalah satu hal yang boleh, apalagi hewan tersebut bisa mengganggu, memberikan dampak negatifnya, memberikan penyakitnya, membawa virus-virusnya dan yang seterusnya. Boleh untuk dibunuh, ini hukum asalnya. Tapi sengaja Abdullah bin Umar tidak menjawab hal ini. Kenapa? Darahnya Al-Husain bin Ali yang jauh lebih mulia, tidak kalian hargai wahai penduduk Irak. Kenapa kalian bertanya tentang darah seekor nyamuk yang tidak ada harganya? Ini faedah yang dikatakan oleh beliau. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wafihi dalilun, ada juga dalil ala zaka'is sahabah, kecerdasan seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Umar, wa annahum min nuqadi ahlil bid'ah wa ashabil akhta'is syani'ah, dan beliau adalah seorang yang biasa untuk membantah ahlul bid'ah wa dalalah. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali alaihi rahmatullah, kita bisa mengambil sebuah kebiasaan yang dimiliki oleh para salaf kita. Kebiasaan yang dimiliki oleh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardahum, apabila ada mubtadi'ah di hadapan mereka, tidak mereka diam. Tidak mengunci mulut-mulut mereka. Ittafaqna atau kaidah yang dimiliki oleh mereka kaum Khawarij, najtami ba'duna ba'dhan fi mattafaqna, kita harus berkumpul kepada Islam yang hakiki, kita harus berkumpul dengan di atas kalimat tauhid, di atas kalimat Muhammadur Rasulullah, najtami, kita harus berkumpul, wa na'dzari ba'duna wa na'dzuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna, dan kita saling memberikan uzur dengan kesalahan-kesalahan yang ada di tengah-tengah kita. Kaidah ini, kita berkumpul untuk bersatu menuju syurga Allah Subhanahu wa taala dan saling memberi uzur. Tidak perlu ada bantah-bantahan, tidak perlu ada tahzir-tahziran, tidak perlu ada salah menyalahkan, tidak perlu. Kita memberikan uzur kesalahan orang lain. Kesalahan kaum Syiah yang menjadikan Abu Bakar kafir, Umar kafir, biarkan. Kesalahan Yahya Al-Hajuri yang mengatakan Utsman bin Affan seorang mubtadi', biarkan. Kesalahan Al-Khawarij yang mengatakan penguasa seluruh negeri yang ada di muka bumi ini sebagai pemerintahan yang kufur, silahkan, tidak usah diperdebatkan. Kaum Sufiyah yang kesalahan mereka jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada kebid'ahan, biarkan. Mau dibawa kemana agama Allah Subhanahu wa taala? Kalau iya mereka berkumpul, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kita melihat secara kasat mata mereka berkumpul tapi hati mereka terpecah belah. Masing-masing yang memiliki tendensi tertentu, masing-masing yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Walaupun secara zahir terlihat sebagai seorang yang satu, kelompok yang satu, yang luar biasa masanya, 250 juta muslimin berkumpul. Yakinilah apa yang ada di tengah-tengah mereka terpecah belah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh Syekhuna Zaid, wa annahum min nuqadi ahli al-bid'ah, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang tidak akan diam dari kesalahan. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum tidak akan diam dari ingkarul munkar. Bayangkan, ini seorang yang datang dari negeri Irak, mungkin tidak terlibat dalam peperangan Karbala yang menghabisi nyawa Husain bin Ali, tapi untuk mengingatkan dosa yang sangat luar biasa, kemaksiatan yang sangat luar biasa, kebid'ahan bid'atul khawarij, bid'atul syiah yang ada di sisi negeri Irak, diperlakukan seperti ini oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena memang mereka terdidik di bawah pendidikan Nabi alaihi salatu wassalam, di bawah terbiah Rasul alaihi salatu wassalam untuk tidak diam dari kemungkaran. Ada kebid'ahan, disampaikan kesalahan bid'ah tersebut. Ada kesyirikan, disampaikan kesyirikan tersebut. Jangan kita diam hanya untuk menuju kalimat muslimin yang satu, ukhuwah islamiyah yang satu, kata mereka. Umat muslimin, kaum muslimin secara umum, mahma kana muhawalatuhum, sebesar apapun daya upaya mereka, usaha mereka untuk menyatukan muslimin yang ada di Indonesia ini saja misalkan, mustahil untuk bisa bersatu. Tidak akan mungkin. Walaupun mereka sudah berusaha, mereka sudah berkumpul, mereka sudah membuat reuni-reuni akbar, walaupun usaha-usaha mereka sebesar apapun, tidak akan mungkin muslimin bersatu. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, "Sataftariqu hadhil ummah." Umat ini akan terpecah belah. Ila 73 firqah, menjadi 73 golongan. 73 mau dijadikan satu, mustahil. Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Nabi bukan dari hawa nafsu beliau, tapi semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sataftariqu ummati, umatku ini kata beliau akan terpecah belah, ila 73 firqah, menjadi 73 golongan. Kulluha fin nari illa wahidah, semuanya berada di dalam an-nar kecuali satu kelompok. Ditanya oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa dia wahai Rasulullah, kelompok yang selamat tersebut yang akhir-akhir ini akan disebut sebagai at-taifatul mansurah, yang akhir-akhir ini akan disebut dengan firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa? "Ma ana alaihi yauma wa ashabi," kata Nabi alaihi salatu wasallam menjawab pertanyaan dari sahabat Nabi. Mereka yang mirip keadaannya denganku dan dengan para sahabatku pada hari ini. Akidahnya sama seperti akidahnya Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat beliau. Manhajnya sama seperti manhajnya Nabi alaihi salatu wasallam dan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ardhahum. Pemahaman mereka dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam sama, metode mereka dalam berdakwah, wasilah mereka dalam berdakwah sama dengan apa yang ada di sisi Rasul dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ardhahum. Pernahkah Nabi alaihi salatu wasallam melakukan dakwah dengan cara ikhtilat, campur baur antara laki-laki dengan perempuan? Tidak pernah. Berarti mereka yang mengamalkan wasilah dakwah tersebut keluar dari jalurnya Nabi alaihi salatu wasallam. Keluar dari hadis ini, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Pernahkah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk membakar amarah mereka, mengumpat pemerintah yang sah di tengah-tengah kaum muslimin? Ketika khutbah Jumat, Nabi alaihi salatu wasallam pernahkah dicontohkan oleh beliau menjelek-jelekkan penguasa yang kafir ketika itu? Banyak negeri-negeri kafir belum beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apakah dicontohkan oleh beliau? Semoga Allah melaknat negeri Roma, sudah aku kirimi surat tapi tidak beriman. Pernah oleh beliau dilakukan yang demikian? Tidak pernah. Bahkan wasiat, wejangan beliau alaihi salatu wasallam, "Alaikum bisam'i wa ta'ah." Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat. "Walau ta'ammaru alaikum 'abdun habasyiyun." Walaupun yang memimpin kalian, menguasai urusan muslimin adalah seorang hamba sahaya yang kulitnya hitam legam. Manusia yang hina di tengah-tengah muslimin menjadi pemimpin, wajib kita mendengar dan taat. Apalagi seorang yang mulia, muslim, masih jelas terlihat dia sholat, masih jelas terlihat dia puasa. Semoga Allah menjaga pemerintahan kita. Ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang menjadi target sebahagian pihak untuk menyatukan muslimin akan bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat yang mulia, wa'tasimu bihablillah jami'an. Kita semua ini harus berkumpul di atas hablillah, di atas tali Allah Subhanahu wa taala, di atas al-haq, di atas kebenaran. Wala tafarraqu, kata Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian berpecah belah. Ayo kita bersama di atas Quran wa sunnah wa fahmus salaf. Jangan balah diingkari mereka-mereka yang menyuarakan al-haq, mereka-mereka yang menyampaikan kebid'ahan, kesesatan umat, kesesatan satu kelompok, satu sekte, malah dibicarakan, malah dituduh macam-macam. Jangan, ayo berkumpul di atas Quran, berkumpul di atas sunnah, berkumpul di atas pemahaman para salaf. Dijelaskan oleh Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari ketika beliau mentafsirkan ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an al-ijtima' yakunu lil-haq wa 'alal-haq wa bil-haq. Yang namanya ijtima', berkumpul di atas kebenaran itu, lil-haq, linusrati ahli-l-haq, untuk menolong orang-orang yang berada di atas kebenaran. Karena kita tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita terzalimi, saudara kita dituduh pencuri, saudara kita dituduh penzina, saudara kita dituduh sebagai orang yang melakukan kesyirikan, kebid'ahan, dosa-dosa yang lainnya. Kalau tuduhan-tuduhan itu dusta, tidak boleh kita bela. Harus kita jaga apa yang ada di sisi saudara-saudara kita. Wa bil haq, dengan kebenaran tersebut, yakni Al-Quran, sunnah, dan pemahaman para salaf. Bukan pemahaman kita. Oh, ayat ini menurut saya demikian tafsirnya. Oh, ayat ini menurut saya demikian. Menurut logika saya demikian hadis ini ditafsirkan. Menurut. Ini bukan bahagian dari ajaran Islam. Ajaran Islam, kembalikan semua pemahaman kepada orang-orang yang terdahulu. Kembalikan semua pemahaman Al-Quran, sunnah, ajaran-ajaran Rasul alaihissalatu wassalam kepada orang-orang yang terdahulu. Mereka orang-orang yang lebih paham. Kita ini hanya mengikuti. Wa alal haq. Dan benar-benar kita menyuarakan al-haq tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuarakan al-haq. Beliau menjelek-jelekan, dalam tanda kutip, mentahdir, memperingatkan umat ini dari kejelekan kaum khawarij, dari kejelekan kaum murji'ah. Apakah pernah ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau duduk bareng dengan Dzul Khuwaisirah, makan bareng, tersenyum bareng, basa-basi bareng, ngobrol bareng bersama-sama Dzul Khuwaisirah, tokoh atau pentolannya kaum khawarij di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, yang berani mengangkat suaranya di hadapan Nabi, "I'dil ya Muhammad." Enggak pakai nabi lagi. Bukan "I'dil ya Rasulullah," "I'dil ya Nabi Allah." Ini masih mending. "I'dil ya Muhammad." "Wahai Muhammad, adillah engkau." Ini orang galil adab. Orang yang enggak punya adab ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini pentolan yang kaum khawarij, Dzul Khuwaisirah. Pernahkah? Ayo kita makan bersama Dzul Khuwaisirah. Ini ada hidangan dimasak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pernah? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela habis-habisan kaum khawarij. "Syarrul khalqi wal khaliqah." Ini keluar dari lisan beliau yang mulia. "Syarrul qatla ta'dimis sama." Sejelek-jelek bangsa yang ada di kolong langit. Bahkan yang terbunuh oleh mereka, "Khairul qatla man qataluh." Sebaik-baik jenazah yang hidup, atau sebaik-baik jenazah yang dibunuh oleh mereka, adalah yang terbunuh di tangan kaum khawarij. Mereka kaum khawarij menghalalkan darah muslimin. Maka jenazah-jenazah terbaik di bawah kolong langit adalah mereka yang dibunuh oleh kaum teroris khawarij tersebut. Ini Nabi SAW mendidik kita. Tidak diam beliau dari kesesatan kaum khawarij, kesesatan kaum murji'ah, majus hadihil ummah, majusinya umat ini, kata beliau. Apakah kita berani mengatakan Nabi SAW sudah berkata lancang? Nabi SAW sudah berkata ucapan-ucapan kasar? Berani kita? Nabi SAW orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan melakukan apa yang disifati oleh sebahagian mereka. Maka kalau kita mau melihat bagaimana Nabi SAW dalam perjalanan dakwah beliau, lihatlah secara umum. Jangan itu Nabi SAW berkunjung ke tetangga beliau yang Yahudi. Ya, ini dinukilkan terus, di mana-mana dinukilkan. Beliau berkunjung, ada beliau toleransi dengan tetangga beliau Yahudi. Iya, ini dalam urusan dunia, jangan dicampur adukan. Ikhwati fillah, ra'akumullah. Dalam urusan dunia, tetangga kita yang Nasrani butuh ke pasar karena hujan, tidak ada mobil. Kita yang punya mobil, antar-antar, perkara dunia. Tapi kalau hujan lebat, dia mau ke gereja, kita antar. Lah, ini perkara akhirat sudah. Jangan dicampur adukkan apa yang menjadi sesuatu yang syubhat di tengah-tengah muslimin. Nabi alaihi salatu wasallam mengunjungi tetangga beliau yang sakit. Naam. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan hidayah, memberikan hadiah kepada tetangga beliau yang Yahudi. Naam. Baju besi beliau, baju perang beliau tergadaikan di tangan Yahudi. Naam. Karena beliau miskin, fakir. Beliau membutuhkan uang, dinar, dirham. Akhirnya digadaikanlah baju besi yang biasa dipakai oleh beliau perang alaihi salatu wasallam. Muamalah duniawiyah silakan. Tapi jangan dicampur adukkan perjalanan dakwah beliau. Kenapa ditutup-tutupi? Nabi alaihi salatu wasallam sering mentahdir kaum Khawarij. Kenapa tidak pernah dinukilkan ini? Celaan, celaan, celaan selalu dinisbahkan kepada Ahlus Sunnah. Kejelekan, kejelekan, kejelekan selalu dinisbahkan kepada Ahlus Sunnah. Mereka kelompok yang keras. Mereka kelompok yang demikian, demikian, dan demikian. Lihatlah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kamu jadikan kebencianmu terhadap sebuah kaum menjadikan kamu tidak bersikap adil dalam menghukumi permasalahan yang ada. I'diluhu aqrabu littaqwa. Senantiasalah bersikap adil karena itu akan lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah taala pertanyaan-pertanyaan yang naik akan kita jawab di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.